Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 100. Tak aneh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Soalan. Bagaimanakah pula dengan pendapat menjadi pegangan dan tradisi di kalangan masyarakat kita di mana perempuan nifas mesti berpantang selama 44 hari. Jadi soalan yang pertama, masalah pantang orang puan. Iaitu yang menjadi pegangan masyarakat Melayu, perempuan yang beranak, yang melahirkan anak, kena berpantang selama 44 hari. Jadi, adakah pandangan ini atau pegangan ini bersumberkan daripada agama? Jawabnya, menurut Imam Syafi'i, setelah beliau membuat penyiasatan dan kajian yang terperinci berkaitan dengan hal ini, di mana beliau mengeluarkan fatwanya bahawa sekurang-kurangnya masa nifas itu ialah satu lahzah, sekejap saja, dan sebanyak-banyaknya ialah 60 hari dan biasanya ialah selama 40 hari. Pendapat ini adalah sejajar dengan sebuah hadis An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam waqata lin nufasa 40 yawma illa an tara zuhra qabla dhalik. Daripada Anas, bahasanya Nabi SAW telah menetapkan masa bagi perempuan nifas selama 40 hari kecuali bahawa engkau dapati suci sebelum itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada nas ataupun keterangan yang menetapkan mesti 44 hari seperti kelaziman yang diamankan. Kalau sudah kering berhenti sebelum 40 hari maka selesaikanlah nifasnya, maka bersucilah ia, yakni mandi. Baik. Apabila seorang wanita, ibu melahirkan anaknya, maka darah yang keluar lepas daripada beranak itu dipanggil darah nifas. Siapa yang nak berkahwin wajib belajar tentang nifas. Dia tak belajar, dia berdosa. Bakal kahwin. Dan ni pasangan pengantin, dia kahwin. Tak belajar bak nifas apa-apa. Tengok orang nikah-nikah. Tengok orang bini-bini. Tengok orang belaki-belaki. Macam kambing. Kambing dia tak belajar bak nifas. Pakai nikah itu lah. Kenang kejar. Aku kenang kejar. Nak? Tete jadi. Rupa orang gitu juga. Nak? Tina pun tak belajar bak nifas. Tak jatang pun tak belajar bak bersuci yang diwajibkan dalam Islam. Jadi kambing tak belajar kot. Dia tak belajar kot. Kambing ya. Nampak? Pasangan kambing dia panggil. Bila tak boleh menikah, maka sunat belajar bak nifas. Kerana bak nifas ni hak Rasulullah ajar. Hak hukum agama. Jadi hukum agama, walaupun kita tak amal, sunat belajar. Hak kita nak amal, wajib belajar. Nak? Perempuan tak wajib semayang Jumaat, sunat belajar bak Jumaat. Tak wajib atas dia. Lelaki wajib. Jadi wajib belajar bak Jumaat. Maka apabila beranak, keluar darah, darah itu dikatakan nifas. Kalau tengah beranak keluar darah, bukan nifas. Sebelum beranak keluar darah, bukan nifas. Nifas ni setelah keluar anak. Ulama buat tarikh dalam kitab-kitab fiqh, an-nifas. Darah nifas itu huwa damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladati. darah yang keluar daripada rahim perempuan selesai daripada melahirkan anak. Ha, itu tarikh nifas. Jadi kalau mana dak berada habis lagi anak tengah keluar, baru keluar kepala baru, tubuh duduk dalam perut lagi, bukan nifas. Nah, nifas setelah habis keluar anak. Maka patang larang 40 hari, 38 hari, 44 hari ni karuk belaka. Nah, walaupun tu kita pesan, karuk juga. Kerana hak ada patang larang dalam agama. Iaitu selama dalam nifas haram semayang. Itu patang larang hak wajib belajar. Nah, itu panggil dalam patang hak sungguh. Selama di dalam nifas, maka haram dia berpuasa. Haram dia membaca Quran. Haram berhenti di dalam masjid. Haram jimak. Nampak? Haram mengerjakan tawaf. Nah, itu patang larang. Jadi patang larang hak kena belajar ni sebenarnya patang larang agama. Bukan hak tu nenek moyang kita reka. Tapi kalau hak tu nenek moyang kita tu duk amal asal daripada agama, tu boleh kena pertahan. Nak. Hak tu nenek kita reka bukan layak agama, tak payah ikut lah. 40 hari, 44 hari baru boleh pijak bumi. Nah, tidak dah boleh. Nah, 44 hari beranak baru boleh tuh bumi. Nah, baru boleh pijak tanah, itu karuk. Bukan daripada sunnah Nabi tu sunnah hang likiu. Tahu. Nah, orang Melayu mari duane pula tahu. Setengah tu kaum tua dipesan ke hak muda-muda. Ingat tu kalau beranak tu 40 hari tak boleh sembahyang. Ini karuk belaka. Hang sesak lagi menyesatkan. Bukan 40 hari. 40 hari tu ralik sahaja. Jadi ralik-ralik 40 hari bukan kita kena tengok sendiri. Nah, jadi kalau dia pergi sembahyang dah 40 hari padahal nifas dia ada 3 hari lagi, maka dia sembahyang 3 hari dalam haram. Kalau nifasnya 35 hari, dia tunggu 45 hari tinggal sembahyang. Nah, jadi 40 bukan wajib, bukan qadar yang ditentukan, ralik-ralik orang. Nah. Ralik-ralik orang 40. Ada 41, ada 42. Macam haid lah, ralik 7 hari. Benda makna ralik? Ralik ni biasanya hak banyakkannya gitulah. Kebanyakan, majoriti. Tu ralik, Arab panggil ralik, Melayu panggil majoriti. Nah. Ada orang puan 8 hari. Jadi dia pakai teruk dia besar. Kalau uzur 7 hari tu tak boleh semayang mek. Padahal dia 8 hari. Maka sehari dia semayang dalam darah. Berdosa. Kadang-kadang dia 5 hari je. Ada lepas 5 hari. Jarang-jarang. Maka 2 hari tak semayang. 5 waktu, 2 hari, 10 waktu tinggal semayang. Pasal mak dia besar gitu. Dan mak dia tanya orang ngajar, mak dia ada tak? Ada. Mak dia siap cerita Bobby. Hindustan. Nah, jahil tukir walpak. Dan mak dia ambil mana? Tok dia aja. Tok dia nadah kitab tak? Tok dia set bas awang. Agogo. Nah, habis 7 keturunan jahil tukir. Nah, jadi kita ni belajar lah. Pak kita tak belajar itu jahil. Mak kita pun jahil juga. Tok kita jahil. Toki kita pada main kubai pagi tang. Nah, tanya kita dengar kabar anyuk gok dulu. Nah, joget juga sama dulu. Kita mengaji ni, nah, hadiahlah pahala, nah, kepada tok nenek moyang kita hok jahil gitu. Mudah-mudahan Tuhan beri keampunan kepada mereka. Bukan 44, bukan 33, bukan 39, bukan 6, bukan 5, bukan 60. Imam Syafi'i dia buat kajian dengan jalan istiqra. Satu persatu ditanya. Dia pergi kepada dusun-dusun, lembah-lembah. Tak. Dia raung negara. Siapa ke Yaman, siapa ke Arab, siapa ke Mesir. Dia bertanya orang puan tentang haid. Mu apa hari? Mu itu masih mula-mula keluar apa tahun? Mu itu habis sekali, last kali keluar berapa tahun? Banyaknya tanya, dia buatlah istihad. Nah, bawanya paling lama perempuan nifas 60 hari. Golik-golik 40. Nah. Jadi nak tahu 40, 41, 44 ke berapa? Nah, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Ndaklah diperiksa perempuan itu sendiri." Nah, bila rasa tak ada darah dah, buat masuk kapal. Tengok, memang tak ada sungguh, maka habislah nifasnya. Sekalipun menunjukkan angka 38 hari. Kalau tak ada dah darah, maka kira habislah. Walaupun tulis 60 hari dah kalau kira. Ha? Cuma paling lama 60 hari. Jadi tak ada 44 hari, tak ada. Amalan rombok dapur. Rombok dapur ni mana rupuan tu habis patang. Neh, mandi lima, mandi bunga apa semua, siap ngebuang apa. Neh, tu karuk belaka. Yang ada dalam Islam, bila bersih darah nifah, maka mandi hadas. Hak tu hak Nabi besar. Nah, jadi tak ada buah mandi hadas, jubik rombok dapur. Orang Melayu punya pesengan. Nah, banyak nak reka dek. Siapa keleni reka semua orang Melayu. Neh, rekaan terbaru tak ada lah. Selang hadari. Tak ada lah. Hilang apa ke mana. Tak cakap dalam radio. Tak ada lah. Tak khabar pun tak ada. Nah, barang baru tak kena tahan lama. Neh, barang lama baru tahan lama. Neh, rekaan baru tak kau. Tapi jauh meh 40 ya Panasonic warna pink ada warna merah ada. Nah, 3 bulan kong halu nampak punah jahat serakal dulu cikgu ingat tak ada yang bapak tujung. Nah, tahan lama ni tuang mampu dah serakal boleh pakai lagi sungguh tak. Kak 3 galu suti tu cikgu. Nah, piwa hok ni kena katok arang tu. Katok arang gosok laju-laju sikit jatuh arang atas baju, jeng baju. Nah, tapi tahan. Nah. Barang lama tahan ah. Neh. Barang baru. Barang lama mana? Islam kita. Islam hok tu. Nah, Islam hok dibawa oleh Nabi Ibrahim sampai ke Nabi akhir zaman tengok. Tahan lama ah. Ah, tu barang lama. Islam dari baru lagi. Neh. 2004 tu baik selang hadari dan oleh 2009 tandang lalu baca telking neh. Jadi bila berhenti darah kena cek duduk tinggung ambil kapal awak masuk lebih kurang seruas anak jari, bukan kapal besar anak jari, kedalaman masuk, faham? Jangan masuk dalam agak telang ke kapal-kapal. Dah masuk lebih kurang seanak jari waktu bik semula. Tengok ada lagi merah lekat di kapal. Maka dak semayang, dak mandi lagi. Nah, sekarang tengok pula. Bila tu tengok sejam sekali dak tiap-tiap masuk waktu sembahyang. Nah, tadi tengok subuh ada lagi. Tengok orang pang zuhur pula. Ada lagi. Tengok orang pang asar tak ada dah. Oh, tak ada dah. Tengok ini. 43 hari nifas. Dah semayang lalu asar. Ya, boleh semayang selalu asal. Dan kalau tak boleh semayang, cadang-cadang takut tubik lagi, boleh juga tangguh dulu kena tanda. Sekarang garik, tengok pula. Nah, tak ada dah. Tengok subuh, tak ada dah. Pakai ye dah tu. Nah, maka qadha balik maghrib, semayang isa dan semayang subuh. Faham? Tok lelaki kena ajar lah. Nah, gini-gini. Dah pengatin ni, kecil rasa pengatin ni. Nah. Bismillah dah anda. Bismillah. Okey. Mengating. Nah. Katalah wow, perutan wajah. Nah. Lelaki bawa kelah. Tok tua belalak tengok. Nah, nanti awak mari wajah. Mandi junuk dok panda. Nah. Dok rok cetong. Boleh mandi junuk dok panda awak natu. Neh, bukan menatu tu hatu. Nah, dah anda ni junuk. Belum teh sekali suruh baca apa benda ni? Fatihah. Nah, niat dah anda dah. Padan dengan pengantin perempuan. Nah, Pakas luar sapa cawak tiga ici. Lima awet le ni luar. Beli luar kedan na ici cawak. Jibat ki tersempah awak tiga ici. Bawah ni neleh. Neleh bawah punggung. Tubik luar ni G-string. Jagu dah ti. Dah dang zaman jagu. Nah. Tubik sepeh luar zaman moden. Nak. Tiru orang putih. Nampak punggung luar. Nak. Orang putih. Punggung merah. Sama. Nak. Ni sama gelak dengan kosing. Tolong jelaskan jenis-jenis edah perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Jadi, edah pun wajib belajar juga bagi mereka yang berumah tangga. Wajib kena belajar benda makna edah. Edah ada berapa jenis? Nah, ini jenis Alhamdulillah kita mari belajar. Jadi, kita tidak berdosa kerana mari belajar. Bila mari belajar, tak pandai juga bak edah pasal ada apa cakap. Otak lembab. Nah, hukumnya tak dosa dah. Kerana Allah tak wajib kita pandai, Allah wajibkan kita belajar je. Neh? Jadi hak mana-mana tak belajar berat nanang. Neh? Dak ada apa. Kerja makan gaji ya, pagi pasak tang balik. Orang nak belajar bab edah ke bab nipai tak ada kena mengena. Tak? Cuma orang tanya ada orang ngajar surah kat rumah dia tak? Ada tak ada. Dan anak malam. Dia rasa ada rumah saja. Ngan-ngan dia amah. Gitu lah jawab. Ustaz nama dia ustaz ni. Aku tak apa senang. Aku tak pergi lagi. Boleh tak pergi lagi. Kerja kerajaan makan gaji. Tak pergi orang ngajar. Dia ingat ke sunat ke apa? Mungkin dia ingat sunat tu. Mu tak mari tu berdosa. Bila tak mari jadi tak reti. Bila tak reti melakukanlah kesesatan. Sesat. Nah, dah sesak ni benda kapir dah sesak ni silap jalan. Kak kapir silap jalan. Nah. Orang kata kapur kolam kalau ibar ya bahan beladah kolam. Cari juga umur JKK dah jumpa. Nah, Nanti orang panggil sesak. Sesak tak mesti kapir banyak rasa. Tak jumpa cari tu kapir. Sesak cara tu. Aku fekoh sesak kau. Tak sesak gua ni. Dia orang duduk dengar orang ngajari tengok TV. Tak? Berhubung dengan perempuan yang diceraikan dan jenis-jenis edahnya adalah seperti berikut. Satu, perempuan yang kematian suami edahnya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, perempuan diceraikan ketika sedang hamil edahnya hingga melahirkan kandungannya. Perempuan-perempuan yang diceraikan ketika masih berfungsi haidnya, idahnya ialah 3 kali suci. Perempuan yang diceraikan ketika sudah bersara dari haid atau yang tidak pernah kedatangan haid, idahnya ialah 3 bulan. Perempuan diceraikan keadaan belum sentuh oleh bekas suaminya, maka ia tidak punya idah sedikit pun. Baik. Idah ada 5 bagai manusia, iaitu wanita lah. Jadi masalahnya edah perempuan yang kena cerai. Benda mana edah? Arab panggil iddah. Iddatun. Ain dal ta marbutah iddatun. Daripada perkataan adadun. Nombor atau bilangan. Neh? Daripada nombor. Sebab dia nombor atau angka. Jadi bila kita tulis nombor, bukan kita nak kabur nombor, nak kabur bilangan. Macam kita kata tinggal 8 hari lagi. Bukan nak kabur 8. Nak kabur bilangan hari yang kita kena tunggu 8. Itu panggil. Dia panggil iddah. Jadi iddah ialah bilangan-bilangan hari yang perlu ditunggu oleh seorang perempuan yang telah pun diceraikan oleh suaminya. Itu makna iddah. Ada benda iddah? Hari-hari yang mesti ditunggu atau bilangan-bilangan hari yang mesti ditunggu atau satu tempoh yang mesti ditunggu oleh seorang wanita yang telah dicerai. Itu makna edah. Dah tunggu tu tunggu nak buat apa? Banyak masa tunggu. Tunggu untuk dapat berkahwin dengan suami lain. Nampak? Itu ditunggu. Nak kahwin suami lain kena tunggu bilangan hari ni. Ataupun dikira sebagai tempoh. Tempoh yang perempuan itu berhak mendapat nafkah daripada suami. Edah kok. Apa tu kohor-kohor edah. Yang pertama, perempuan yang kematian suaminya. Edahnya ialah selama 4 bulan 10 hari. Ha, jadi yang pertama dia panggil cerai mati. Arab panggil talak, kita panggil cerai. Neh? Ha. Jadi mati ni cerai. Seolah-olah mayat tu kata aku ceraikan akan kamu. Nampak? Ha, tapi mayat tak kata lah. Neh? Ha, kalau mayat kata mati pula bini. Keju. Nah. Ha. Jadi tiap-tiap suami, semua suami atau sekalian suami apabila mati, maka dia dikira telah menceraikan isterinya. Nampak? Melainkan Rasul. Neh? Ha. Melainkan Nabi. Nabi mati tidak membawa maksud cerai isteri. Nampak? Lain pada Rasul, lain pada Nabi, kalau mati makna dia telah ceraikan isteri. Walaupun dia sayang. Sebab mati itu sebenarnya satu penceraian. Nampak? Al-mautu farikun. Kata Arab. Kata orang Arab. Mati itu ialah tukang cerai. Ha, betul sungguh. Kan? Eh? Mana dia tukang cerai. Isteri Nabi tidak dikira bercerai dengan Nabi jika wafat Nabi dan Rasul. Sebab tu orang tak panggil janda Nabi. Ha? Orang panggil isteri-isteri Nabi. Kalau kita, kita mati lama dah, orang panggil isteri kita tak? Tu bini mamak tu. Mamak ni, mamak tu hak dulu hak cerita hak tu dalam sejarah. Kena bunuh di Jepun. Ini dia tu. Hei, kami dia, janda dia. Ha? Orang panggil janda. Isteri Nabi haram panggil janda. Ha tak? Jangan panggil janda. Nen, jangan awak mulut celupa tu. Janda Nabi pun orang tinggal. Ha, jangan awak janda gitu. Orang lain baru panggil janda. Nen, isteri Nabi haram panggil janda. Bapa haram. Dah bini orang kita panggil janda. Boleh tak? Hmm? Kita ada lagi. Bini kita orang panggil janda. Tak dengar. Nata aku tak mampu ni panggil janda bini aku. Nah, dah kita hidup lagi. Dah Rasulullah hidup tak? Hidup yang sempurna. Ha? Ha. Para Nabi, para Rasul, wali Allah. Syuhada. Nah, hidup yang sempurna. Balhum ahya. Allah sebutlah kerana bahkan mereka hidup. Mengingat mati. Dah hidup. Mu mati. Nah. Ha. Maka tak ada istilah janda Rasul. Janda Nabi. Isteri Nabi tetap isteri Nabi. Nah. Katakan kita dah dengan zaman isteri Nabi. Neh, tak panggil juga janda. Isteri juga. Neh, batu haram dikahwini oleh orang lain. Nampak? Tak boleh kahwin. Neh, isteri-isteri Nabi. Bapa tak boleh kahwin? Dah isteri orang boleh kahwin. Ngorak boleh kahwin lah boleh. Neh, ha. Isteri orang duk jemur kahwin, kita pun lalu lah. Nah, awal jemur tu. Ha, tu mengorak dia panggil. Katanya tu imam. Awal tu. Ha. Pak orang. Ha tu boleh ha. Nampak? Dan nikah boleh? Mana boleh bini orang. Nak? Tak sah. Ha. Jadi kalau kematian suami, Allah sebut dalam Quran, yatarabbas nabi anfusihinna arba'ata ashurin wa ashra. Naklah mereka itu yang telah mati, laki-laki mati, suami-suami. Beredah mereka itu selama 4 bulan wa asyara dan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi bila boleh berkahwin dengan orang lain? 4 bulan 11 hari. Hari yang ke 4 bulan dan 11 hari. Hak 4 bulan 10 dah lagi. Baru temu tiga baru. Esokkah boleh nikah dulu. Nampak? Ha. Sebab banyak. Antaranya supaya kosong rahim perempuan itu daripada benih suami yang telah mati. Se, waktu pada dengan haid je, Yang kedua, menghormati suami. Nah, kalau suami baru mati gini nikah dah. Nah, tanda maknanya dak sayang mana ketuk lelaki. Biar agak lama sikit. Jadi lama tu ditempohkan dengan 4 bulan 10 hari. Lelaki kalau bini mati, berapa bulan kena tunggu cikgu? Nak nikah lain? Ha? Tak payah tunggu? Ha. Mana kalau bini mati pukul 12 tengah hari, 12 tengah boleh nikah? Boleh nikah? Ha. Tapi ada orang lelaki buat gitu? Ada? Baiknya orang lelaki ni. Ha, tu nak kabar. Nak? Ha, Tuhan tahu. Neh? Walaupun seorang lelaki dia boleh kahwin, bini dia mati pukul 1, pukul 2 dia boleh angkat nikah, tapi tak ada orang buat juga. Nak khabar orang lelaki ni penyabar dan dan kasihnya sejati. Nampak? Terap. Ha. Mana dia orang bini mati pukul 12, pukul 1 dia nikah. Dah hari nikah sah. Ada? Ada orang buat pasal ra'i ke bini. Orang puan kalau tak ada edah, orang duduk mandi laki tu dia bagi kenyit dengan Tok Imam. Dia kenyit dengan Tok Imam. Kalau tak ada edah. Tapi oleh kerana ada edah tak sedap juga. Nah, ha, mandi mati kat kau marah dorang. Nah, ha, kau puang kau. Tak sabar-sabar. Nah, jadi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari ni juga ada satu hukum yang tertentu untuk dia. Iaitu kena haidah, kena berkabung 4 bulan 10 hari. Neh. Berkabung ni lain daripada suami mati haram lebih daripada 3 hari. Nampak? Macam yang mati tu ayah kita. Ha, kita nak berkabung dak wajib. Kalau tak mau berkabung, tak berdosa. Nak berkabung, harus. Bapa berkabung, ayah mati. Bapa berkabung, mak mati. Bapa berkabung, abang mati. Kawan mati. Majikan mati. Pekerja mati. Sahabat setia mati. Tok guru mati. Anak murid mati. Ha, boleh berkabung. Tapi, la yahillu. Nabi kata, tiada halal. Nampak? Haa. Dia halal dengan makna yahrumu, haram lebih pada 3 hari. Paling lama kita berkabung kerana mak mati 3 hari. Paling lama kita boleh berkabung kerana raja mati 3 hari. Paling lama kita boleh berkabung kerana MB Terengganu mati 3 hari saja. Faham? Ha, masuk lagi ke 4 berkabung lagi haram, berdosa. Dah berkabung ni gua ni, berkabung ni berduka cita. Faham? Nah. Kalau jual, tak jual. Tutup kedai. Hari keempat, tak boleh dah. Melainkan hari keempat, tak buka kedai kerana sakit gigi. Boleh. Hari keempat, tak buka lagi kedai ayah mati kerana sedih lagi. Haram. Ha, faham ya? Berkabung. Nah. Nanti mana berkabung? Berkabung bukan mana ambil reben lilik sokok. Itu bukan. Ha, itu pakaian pasar ragang. Pakaian seragang ni panggil. Nah, kalau suruh lilik rebeng, lilik rebeng. Nah, kalau dulu ni reka. Mujur ni reka rebeng. Kalau kata ibu napis teh, habis ibu napis teh di sokok. Nah, habis lah kedah napis teh. Nah, apa ni? Budaya tiru, copyright control. Lanung jatuh rapok. Berkabung ni kalau kerja tak pergi kerja, minta cuti 3 hari. Berapa dah hari kita berkabung, mak mati. Ha, boleh. Nah, berkabung ni maknanya sama-sama pakai baju semak. Hari ni pakai baju buruk lah 3 hari. Berapa tak kaji lawak. Ayah meninggal dunia. Ha, tu panggil berkabung. Nah. Ha. Kali pergi berjalan, tak pergi berjalan. Kalau berahi main, tak main bola, tak tubik 3 hari main bola. Sebab apa? Abang dia mati. Ha, itu panggil berkabung. Ingat eh? Melainkan suami mati, maka isteri itu wajib berkabung. Bukan harus dah. Wajib. 4 bulan 10 hari. Tak cukup, sehari berdosa. Apa benda berkabung isteri yang suami mati? Yang pertama, haram keluar daripada rumah. Yang kedua, haram memakai wangian. Sama ada minyak wangi atau bedak wangi atau sabung wangi. Yang lebawang sabung itu lekat setelah dibilas. Kalau dia masih sabung saja wangi, patu jiru bilah hilang wangi, harus. Ha. Haram pakai gelang, pakai rata subang cicing. Haram dia pakai baju hok lawa. Baju biasa dia boleh pakai. Ha. Neh? Ha. Melainkan dia kena keluar sebab dia kerja dan tak ada duit nak belanja. Boleh pergi kerja. Lepas balik kerja, tak boleh singgah di mana-mana, haram. Kerana darurah dia kerja saja. Boleh keluar kerana nak pergi beli beras di kedai. Nak menanak, boleh. Lepas tu kena balik selalu. Singgah atas gerai sembang dulu 15 minit, berdosa. Nak? Boleh keluar nak pergi klinik. Sakit gigi. Nak? Ataupun tangan patah pergi masuk di tualang, boleh. Kerana Tok Omar tak lagi di rumah. Nah. Bagi jalan patah waktu buruk puasa, haram. Di jalan rumah kakak tu di Bukit Bayung, haram. Bagi makan puluk ujung kampung, haram. Haram-haram ni kena taat. Sebab kita orang Islam. Kalau tak mau taat, bukan Islam. Padahal haram belaka, mum bukan Islam. Tak kata korang bukan Islam, tak kata... Ulama sepakat, tamu ikut hukum bukan Islam. Ha, gitulah. Oh, berat ah, 4 bulan 10 hari tak boleh keluar tu, tak boleh ni, tak boleh padang ah. Ha? Padang tak padang. Dalam IC Islam ah. Ha? Kena ikut ah. Ha? Macam kita kerja jabat kak, dia ada peraturan dia. Ha, tak boleh pakai kain batik, kain jabat. Bos kata, tak boleh mana pakai lipat. Nah. Ha. Kita pun padang gitu, wandaku lah. Pakaian aku. Atas lah kerja, pergi berambus. Kata majikan. Corak. Mana ikut pula orang? Orang tahu boleh kerja terapik. Bos terapik kata ambil baju ni. Pakaian uniform. Saya nak berakhir luar ketak ni. Saya nak ronda pakai kain pelekat. Pasal saya orang pondok. Ikah mengaji pondok tu. Ni pakai terapik lambung, nak pakai serbang. Ni baju terapik, Ambo. Nak akar gamis. Ni pistol, Ambo. Saya ada kayu suri. Nampak? Tak boleh buat gitu. Ni terapik. Nak buat pandai gitu, munduk atas bukit seorang. Faham? Mana-mana kena ikut peraturan. Kalau kita pergi park tu. Maka dah kita orang Islam. Dah ikut peraturan, Ambo. Nak? Dah suka dengan peraturan Islam. Pergi planet marah, ha? Jangan duduk planet booming. Nak? Kan Allah sebut dalam hadis kursi, wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'mai falyakhruj min tahti sama'i wa yatlub rabban siwa'i au kama qala. Siapa yang tidak suka dengan hukum hakamku, tak sabar dengan ujianku, tak syukur dengan nikmat aku, sila keluar daripada planet aku, daripada bawah langit aku. Tak kisah bahasa ni. Dia ya, berambus. Nah, duduk planet Pluto catabah mama. Ha, wak rombongan. Ni gua ni rombongan amak ni. Ni set-set tamu ikut hukum Islam ni. Tamu ikut hukum uduk, tamu ikut hukum Quran, tamu ikut sunnah Nabi. Ni dalam hadis kata dah Tuhan hamba lah ni kami ni. Ni dia bagi lagi planet Mustari. Planet Pluto. Nah, hidup ini planet Mareh. Neh. Wal yakhruj min tahti sama'i, jangan duduk di bawah langit aku. Langit ni langit aku, Tuhan kata, bukan langit tokmu. Faham? Ha. Tu kita tambah. Tapi gitu lah. Nak? Ke dah betul itu? Betul lah. Wal yatlub rabbang siwa'i, cari Tuhan yang lain. Ha. Tak usah sembah aku lah. Yang mugi sembah aku, tak kedarah. Ha. Yang mugi Mekah ke tu, rumah Kaabah aku, wak natam dia. Nah, tu kita tambah. Tapi gitu lah. Nampak? Dia panggil mafhum mukhalafah. Kalau ngaji usupi. Deh? Dan kalau nak ngaku agama Islam, Allah sebagai Tuhan, tak kata, ha? Kalau mu tak mau buat pun, tak usah takwil. Nah, diam dah, ha? Rasa berat, diam. Diam berat, gitu. Padang, gitu. Tak boleh belaka. Senyap dah, ha? Nah? Anggap tak orang nak ikut. Tak mau ikut lagi. Senyap dah. Bukan semua orang boleh ikut selalu. Oh, kasar tak ngajar bukan kasar. Temperature dia panggil. Gitu dia kena keras sikit. Bakal lembek semua. Dia ada kali nak keras. Ada kali nak lembek tu tak. Tu cikgu. Cikgu agak memahami dalam situasi seperti ini. Kalau lembek semua orang lah. Kita tak ada orang atas bumi ni. Tak. Kalau keras semua dah boleh nak kerja buat. Dah. Ke kan ni? Mutak lain. Baca tu. Yang kedua, perempuan diceraikan ketika sedang hamil. Wallahu'alam. Saya seorang graduan PTA dan telah bekerja. Tapi sekarang saya sudah berhenti dari pekerjaan sekarang dan berserah untuk menyambung pelajaran di pondok. Duit yang terkumpul masa saya bekerja mencecah belasan ribu. Adakah duit tersebut perlu dikenakan zakat, sedangkan duit tersebut saya kumpulkan untuk pelajaran di pondok. Dan sekarang saya tidak bekerja lagi dan hanya bergantung pada duit itu sahaja. Duit yang disimpan untuk perbelanjaan di masa akan datang memang kena zakat. Sama dia akan datang tu kita nak belajar pondok atau universiti, dia kena zakat. Dah, kerana yang bayar zakat ni memang orang ngaji-ngaji belaka zaman Rasulullah. Dia orang ada duit, dia orang kena bayar zakat. Dah, sebab bila kita ada duit, walaupun kita ngaji pondok, duit ada 10 ribu dalam bank, kita dikira orang senang. Maka di sana di pondok ni ramai orang yang tidak senang. Maka zakat tu untuk kawan-kawan kita di pondok tu yang tidak senang, yang susah. Nah, itu maksud dia. Jangan dengan tujuan nak mengaji pondok je, maka tak kena zakat lah, simpan piti dalam bank. Nah. Datuk saya ada 8 orang adik-beradik, 5 lelaki, 3 puan. Dalam pembagian harta pusaka, ketiga-tiga orang perempuan tidak berpuas hati dengan pembagian harta. Iaitu perempuan yang mendapat sebahagian, seperti pembagian mengikut syarak. Mereka memulangkan kembali duit yang telah diberikan tanda protes kerana mereka mahu bahagi dengan sama rata. Apabila duit itu boleh diserahkan pada masjid ataukah sedekah pada orang fakir? Jawabnya, kalau mereka telah pun memulangkan kembali tak mahu duit itu, maka duit itu hendaklah kita buat kebajikan untuk si mati. Neh, sedekah ke masjid, sedekah ke pondok, sedekah ke rumah yatim. Niat sedekah ini pahalanya daripada datuk yang menjadi tuang harta. Pasal adik-beradik puang tak ambuh. Neh, boleh sebahagian. Mana lelaki boleh 1,000, dia boleh 500. Tak ambuh. Neh, nak bagi sama rata. Sama rata ni boleh sebenarnya. Tapi kena persetujuan semua waris. Ada seorang yang tak setuju, tak jadi. Neh. Jadi panasan pulang balik dari sekepeng. Nafsu punya pasal. Tak? Ikut nafsu lesu. Ikut hati mati. Itulah. Nah, lepas tu dia bila orang ambil duit dia dari tambuk kan bagi pondok apa semua nak minta balik, tak boleh dah. Nah, caralah sampai bila-bila tak menang dah. Pasal kita pulang balik. Tak? Yang sebenar kita protes Tuhan. Bukan protes adik-beradik lelaki, kita protes Tuhan. Mana Tuhan ni tak betul. Kami tak mau ikut. Ni walek jadi kafir. Lebih kurang 4-5 tahun yang lalu adik saya berkata kepada isterinya, kalau kamu tidak makan pi perancang keluarga ini, aku tidak akan balik ke rumahmu lagi. Lalu isteri itu pun makan tetapi tidak berhasil. Lalu isterinya itu beritahu kepada bapa saudara suami. Tengah tepi. Lalu bapa saudara marah kepada adik saya. Tiba-tiba adik saya balik semula ke rumah. Setunya kerana bila saya dengar ustaz ngajar adik saya intikad, dia buat begitu kerana takut dia cukup makan, boleh jadi syirik. Kerana kalau dia nak bertaubat kembali, sekarang adik saya sudah dapat 3 orang anak. Lepas dia kata begitu, dia nampak menyesal. Baik, kalau kita kata sesuatu, kita kata aku tak mugi dah rumahmu, tak, sampai bila-bila pun, jawabnya boleh pergi, tak ada masalah. Yang kata tak boleh pergi ni, kalau kita bersumpah dengan nama Allah. Faham? bersumpah dengan nama Allah, tak boleh. Kena bayar kafarah sumpah. Faham lagi? Nah. Tapi kalau kata aku tak akan jijak dah rumahmu sampai kiamat, jawabnya boleh jijak. Kerana tidak ada perkataan sumpah di situ. Wallahi, baru jadi. Demi Allah, aku tak akan pergi lagi rumahmu. Tiba-tiba nyesal nak pergi. Kuasa 3 hari. Faham? Atau we makan orang miskin 10 orang. Setiap seorang nasi buku. Siap dengan lauk, dengan nasi kosong. Ada lauk pula. Dalam ada kuah. Nah, dan air segajuk seorang. 10 orang. Nah, niat we makan ni, bayar denda sumpah. Lepas bayar, boleh pergi semula rumah yang kita sumpah itu, tak mau pergi. Faham? Gitulah. Kalau tak kata wallahi, tak kata billahi tallahi, tak jadi. Kalau terjemah Melayu juga, demi Allah. Tapi Arab ni diguna 3 huruf. Wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wa ta'u. Huruf bersumpah ni 3. Huruf waw, wallahi. Huruf ba, billahi. Huruf ta, tallahi. Nah, kalau demi lain tak jadi. Nah, demi langit tak jadi. Nampak? Yang boleh kata demi langit, Allah. Wasyamsi, wasamai. Nampak? Wallayli. Itu Tuhan. Kita tak boleh. Kita demi Allah. Atau demi Tuhan yang menjadikan langit. Jadi supaya. Nah, demi lain tak jadi. Demi sutung. Jadi. Tak jadi. Nah, bodoh punya supaya. Kami adik-beradik seibu sebapak, semasa ayah masih hidup, dia pernah berkata tanah, kebun dan tapak rumah diberi kepada kami tanpa ditukar nama. Asalnya abang saya berlainan ibu menuntut haknya. Dia mahu waktu itu dibagikan secara faraid. Adakah betul tuntutannya itu? Jawabnya, kalau tanah itu telah diberikan dengan lafaz oleh bapak kepada kita, maka jadi hak milik kita. Jadi tidak ada surat, maka kita kena bersumpah. Bila kita dakwa ayah beri dah ke kita, nampak? Maka kena ada keterangan. Faham? Al-bayyinatu 'ala mudda'i. Keterangan itu atas orang yang mendakwa. Adik yang tak percaya, anak abang yang tak percaya ni, tak wajib supah apa? Kita ni kena kata wallahi di mahkamah syariah. Faham? Kena kata demi Allah, ayah telah beri kepada saya tanah ini masa hidup. Bila gitu serah pada Allah Ta'ala. Kali sumpah tu lebam, susahlah akhirat nanti. Nah, gusi saya keluar darah tak berhenti-henti. Cara bagaimana nak semayang? Tolong terangkan. Jawabnya, lambatkanlah keluarnya, iaitu dengan meletakkan kapas. Nah, letak kapas. Dalam letak kapas keluar juga tak apa lah. Nah, dia gitu. Bukan lop, cocok-cocok gitu. Apakah sebab wujud hadis ini? Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil da'if. Sebab hari ini seorang ustaz mengatakan kuat yang disebut dalam hadis ini ialah kuat iman, bukan kuat fizikal. Jawabnya, kuat kedua-dua. Ustaz ni dia bukan mujtahid. Kita dengar pakar-pakar ulama' yang mendalami ilmu hadis. Nah, mereka ni lah yang kita ambil nakal. Jangan dengan satu perkataan. Kadang-kadang kita belajar dengan satu orang sahaja. Nah, dia pun terjemah senegung kali ni. Kita kata hak tu sajalah terjemahan yang betulnya. Batu belajar ni biar banyak, biar luas. Nah, Nabi berkata orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Nah, jadi pendapat yang paling ramai kuat di sini iaitu kuat tubuh badan, jasmani. Nah, kuat jasmani. Lemah ni maknanya lemah tak gerak. Nah, tak gerak. Orang Islam amat tak gerak. Duduk-duduk tak gerak. Mangam-mangam petang-petang. Nah, hak nak kapung tu, Islam amat kak. Tapi gagal-gagal petang-petang kak. Menyakulah, haitulah, hinilah, gotong-royong. Hak nak lebih afdal di sisi Allah. Harap tu maksud ni. Apakah konsep tawakal sebenar? Kerana ustaz tu kata bahawa semakin kuat iman seorang itu, semakin tinggi tawakal. Kemudian tidak perlu lagi bekerja kerana telah sempurnalah percaya bahawa rezeki dari Allah. Peringkat ini dipanggil Khawasul Khawas. Betul ke? Dia memang ada lah peringkat Khawasul Khawas. Tetapi bukanlah jenis macam kita ni. Hak duduk dalam kapung ni Khawasul Khawas. Nak, sembang kedai kopi je nak cok dah. Dada kabar orang, Khawasul Khawas. Itu bukan tu. Neh, hak tu kuah. Neh, capur dengan kunyit. Kunyit kuah hak tu. Jadi tawakal ni bukan maknanya dak bekerja. Cuma dalam makam tasawuf. Nah, dikategorikan martabak-martabak tawakal. Tawakal martabak rendah itu masih lagi berusaha mencari rezeki. Tawakal martabak tinggi, makam tertinggi dalam makam tasawuf, dalam fan ilmu tasawuf, itu semata-mata duduk nak berserah diri kepada Allah tanpa berusaha. Waktu jangan capur dengan syariat. Dicapur dalam syariat pun dah jahannam. Nah, waktu kegunaan dalam fan ilmu tasawuf. Nah, martabak-martabak. Batu dalam kitab tasawuf kata haram. Dalam kitab syarak, tak haram. Dia haram dalam istilah tasawuf lain. Lepas tu, ulama-ulama mengeluarkan satu ta'rif, suku pula. Kitab ta'rif untuk ajaran tasawuf. Haram mereka bukan makna haram dalam syariat. Lain. Ne? Wajib dalam tasawuf makna lain dah pula. Ne? Ha, jadi, kena faham ta'rif-ta'rif seperti itu. Supaya kita tidak bercampur dengan hukum syarak ni. Nah, jadi kalau mana tak payah bekerja belaka, maka telah bercanggah dah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kan orang generasi yang paling hebat bukan generasi tasawuf, bukan generasi Imam Ghazali, bukan generasi ulama fiqh, bukan generasi ulama tafsir, tapi yang turun ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tu generasi yang terbaik. Tak ada tandingan lah. Nah, siapa kuntum tu? Buka kitab tafsir kuntum ma'asyarah sahabah atau rijalun haulan nabi. Iaitu orang-orang yang bersahabat dengan nabi. Jadi golongan sahabat lah adalah martabat paling tinggi, makam tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal lain wak mari lah dari nak epek dah sahabat. Nah, ada seorang ustaz mengajar, dia kata baloh kerana agama Allah maka boleh. Sebenarnya baloh boleh ke tak kalau kita baloh dengan muayyah kerana parti lebih pada 3 hari? Dia bukan suruh baloh dengan muayyah. Maknanya kita ni kalau kita tak bertegur siapa dengan seseorang itu kerana dia degil, kita kata jangan minum arak, minum juga. Jangan minum arak, minum. Kita pun berbaloh lah. Berbaloh bukan berkocok. Kita tidak juang dengan dia. Nah, tak tegur dengan dia. Sebab apa tak tegur? Kerana dia nak minum arak. Nah, dia akan nak larang. Itu maksudnya supaya kita ni sayang pada agama lebih pada orang lain. Padahal kawan kita dah. Nak kamcing kita. Tapi oleh kerana kita sayang agama lagi sampai kita tak tegur dari dia. Itu maksud. Bukan makna kita cari balah. Nah, tapi kalau kerana Allah, kerana agama, dipuji syarak. Dan jangan silap pula. Kadang-kadang kerana nafsu, tapi kita kata kerana agama. Takut jadi gitu. Nah, jadi kerana kepada ibu bapa dah lewat gitu. Nah, sebab dakwah ni ibu bapa lah. Kalau kita tahu benda ni betul, ibu bapa kita buat salah, kita nak dia buat betul dek. Kerana takkan kita nak lock ibu bapa kita duduk dalam kesalahan. Maka dakwah kepada ibu bapa lah paling penting daripada orang lain. Nah, maka cara dakwah jangan sampai baloh. Jadi kalau baloh, akhirnya diikut dah kita. Dan kita rasa kita duduk di pihak yang benar, sampai baloh dah pula. Akhirnya tak ikut lah. Jadi kita tunjukkan bahawasanya ni, kita ni sungguh. Akhirnya dia akan lembut hati tengok kesungguhan kita. Kerana kita telah menunjukkan akhlak terbaik. Dengan sebab kita menyertai jemaah ini dan itu. Jadi dia pun tengok itu, tak baloh dah lah. Akhirnya mari dah lah perasaan. Nak betul lah anak aku ni. Nah, dalilnya tengok dulu dak pakar awal ini jadi baik dah. Nah, dulu cakap uduh, dia ni cakap molek dah. Dengan cara dak baloh pun akhirnya lemah jugalah ibu bapa kita. Batu, naklah kita faham masalah baloh kerana agama ni kena jaga betul-betul. Nah. Soalan seterusnya. Saya ditugaskan di Pahang 6 hari. Lepas daripada Kenteranu sampai di Kuantan. Saya jamak takdim maghrib, isyak. Esok hari saya jamak takdim Johor, Zohor dengan Asor. Lusa lepas ke Jantuk, jamak takhir Zohor dengan Asor. Hari keempat balik ke Kuantan semula. Apakah hukum solat saya? Boleh? 6 hari itu di jalan sokmo. Tidak bolehnya kita nak pergi Kuantan je 6 hari. Nak pergi di mana di Kuantan tu? Nak pergi di Gebeng. Rumah tua dia duduk di Gebeng. Maka siapa di Sungai Ular dia boleh berhenti pergi jamak kosong. Mayang so. Pasal jamak Sungai Ular bukan mungkin Gebeng. Siapa di mungkin Gebeng pas pada selekoh pelabuhan haram dah jamak kosong kerana dia dikira sebagai pemukim Gebeng. Nampak? Pasal dia niat nak duduk 6 hari. Neh? Ni tak pergi Kuantan 2 hari, naik di Datuk 2 hari, lipat balik pulak tang Kemarang hari, naik balik tang Kuala Lumpur 2 hari, lipat balik Kuantan hari. Waktu semua dalam musafir belaka. Faham? Walaupun perjalanannya dekat. Bawa pergi Kuantan hari, esok pergi Gambang pulak. Dah 10 batu je. Di Gambang tu dikira, apa benda ni, dia ni, masih lagi musafir. Neh? Soalan seterusnya. Sujud atas pasir hukumnya sah solat. Tapi kerana pasir yang lekat di dahi. Tiap kali sujud akan kalau dahi berlapik tidak sah. Bagaimana ni? Saya tak berapa faham. Saya ni orang jahil lah. Daya kabur lah jahil. Kalau ulama' dah akan tanya pula. Dia sujud atas pasir. Bila sujud atas pasir, sah. Pasal dah kotak. Semayang atas pasir. Lepas tu dah naik gitu. Ada pasir pula sini. Dah kawan kata kalau ada berlapik tak sah sujud. Jawabnya memang lah. Tak sah sujud kalau berlapik. Tapi pasir tu dia pasir semua atas kepala dia. Dia tepek sutih-sutih pasir siapa tak nampak macam kain pasir. Dia pun sujud. Tak sah lah pasal pasir tu jadi berlapik. Ni pasir lekat jarang-jarang gitu. Kalau panggil berlapik gitu. Kalau panggil pasir lekat di dahi. Gitu juga kalau kita berlapik, berlapik sebelah je. Sebelah ni berlapik. Sebelah ni tak berlapik. Sah. Dia tak boleh semua dahi tak ada kena pada bumi. Baru tak sah. Adakah bila kita sujud semua dahi tutup dengan pasir? Tak guna sabah. Melainkan dia lama gang tu. Dia beli gang kajar, dia pecek dulu. Boleh 3 botol, dia pun sujud. Sujud pertama sah. Naik sujud yang kedua tak sah. Pasal pasir ni tepek habis. Tunduk, dia pengen benda yang lekat pada dahi. Faham? Adakah orang sujud sebelah? Sebelah ni rambut. Jenis rambut perih ni. Boleh kan? Rambut macam orang gila rambut perih ni. Dah nampak rata lah. Yang ni nampak rata. Dia pun suju. Kena dari leg ni. Leg ni tutup rambut lah tu. Sah. Kalau kita, iaitu mak marah ke anak kerana malas semayang, dengan kata-kata bapa lamu malas semayang atau bapa lamu kerah hangat hati, atau degil, atau apa lagi, adakah itu dikira doa? Tidak dikira doa. Maknanya dia hanya bertanya. Cuma yang terbaik, maknanya panggillah orang yang kerah hati tu dengan perkataan lembut hati. Kalau si degil tu panggilnya orang yang tidak degil. Kalau yang jahat tu panggil hai yang baik hati. Mudah-mudahan jadi doa. Bulan Mah ni ada dok kuliah di Titian Baru dan Kedai Buluh. Di Kedai Buluh. Sebab dalam jadual yang dikeluarkan oleh pengedar CD tak ada. Ada tu, salah cetak pun ada. Ada. Kalau saya angkat takbir bersama dengan imam, saya jenis lambat baca Fatihah. Jadi bila imam rokok, saya belum habis baca Fatihah. Adakah saya kena terus rokok? Jawabnya perhabis lah Fatihah tu. Perhabis Fatihah. So imam rokok lah kita baru. Inna siratal mustaqim. Maka perhabis lah dulu. Jangan gaduh. Bila kita habis, baru kita rokok. Imam sujud dah. Tak apalah, kita ikutlah dia. Kejarlah dia. Jangan gaduh. Bolehkah kita dah ahli kuliah pada ain atau solat jemaah dengan alasan sakit mata? Kerana doktor kata sakit mata jenis penyakit yang mudah berjangkit. Boleh? Sakit mata. Tapi takkan anak hari sakit mata. Tak ajar mari tu. Kalau jenis sekali sakit mata tu mena sabar. Jadi, hak mari sok modah. Tiba-tiba minggu ni tak hari sakit mata. Biasa lah. Tu panggil uzur. Bukan suruh mari tiap-tiap malam. Tapi biar padang lah. Nak agak berpadang tak dengan kita cari ilmu tu, padang tak? Lama mana tu? Seminggu kita pergi 3 hari saja. Padang? Padang dah rasa. Okey tu. Bukan mesti tiap-tiap mana. Nak? Ni dah ada hari bertahun-tahun sakit mata tu. Saya isteri dan isteri dah tidak kerja lagi. Duit belanja bulanan anak sebanyak RM600. Adakah wang sebanyak RM600 itu saya wajib saya bagi pada isteri saya? Dia tak kerja. Duit belanja bulanan anak RM600. Adakah RM600 tu nak ubi ke isteri? Jawabnya dah isteri dia pula. Isteri tak kerja, dia pun tak kerja. Lepas tu ada RM600 tu belanja semua lah makan. Awak, isteri dan anak-anak. Nak? Pandai-pandai kira lah. Apa hukum berkhitan bagi laki-laki dan perempuan? Wajib laki-laki dan perempuan berkhitan. Jika tidak dikhitankan, maka berdosalah penjaga dan bapaknya. Apakah kaitan berkhitan pada kaum laki-laki dan perempuan? Kaifiat. Kaifiat. Cara. Ni tanya Tok Muding lah. Cara nak khitan. Apakah kesan jika berkhitan tidak laksanakan? Biasanya laki-laki tidak sah semayang dan perempuan itu jadi hilang maruah bila dia besar. Lompat motor tu masuklah kereta orang ni. Ikut jatang tu, ikut jatang ni. Macam berlaku sekarang, ramanya dak sunat tu. Dak saya cek sorang-sorang lagi. Kawan saya semayang. Bersembang dengan saya dan kata dia telah ceraikan isterinya. Sedangkan dia bersama dengan isterinya. Adakah jatuh talak setiap kali dia kata dia telah ceraikan isterinya? Banyak kali dah dia kata, jawabnya jatuh talak. Adakah sah seorang perempuan menikah di negara jiran tanpa wali? Dia menggunakan juru nikah jiran dan tanpa pengetahuan wali sebenar. Adakah boleh? Jawabnya tidak sah. Adakah iddah perempuan yang kematian suami tanpa suami itu sempat bertubuh sekalipun dengan perempuan itu? Cikgu. Dia ni tak dalam tubuh lagi. Mati atas pelamin. Tak? Ada iddah tak? Ada. Mati suami kan? Menghormati suami. Lain pada mati tak ada iddah. Faham? Tolong terangkan asal usul kemuliaan keberkatan Hajar Aswad. Jadi tak banyak hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Tabarani dan Ad-Daruqutni dan Imam Ahmad dalam kitab Sunan. Iaitu asalnya batu Hajar Aswad ini, iaitu batu yang putih yang diturun daripada syurga. Putih macam susu. Nampak? Tapi oleh kerana ramai orang yang cium itu ahli dosa, jadi hitam. Tak? Asalnya putih. Asluhul bayat. Asalnya putih. Fasawadathul khotaya bani Adam. Nabi kata telah menghitamkan batu itu oleh dosa-dosa manusia yang mencium dia. Dah kaki cium dosa, pergi cium ajar suat. Tak? Pemerintah zalim, raja zalim. Tak? Orang penipu. Ahli pelakon filem, pelakon drama swasta, nak penyanyi terkenal gitu, rapak penyamu hok set pop bomb gitu hok terjadi kotor. Siapa hok zaman jahiliah zaman ni? Nak zaman Nabi hok jahiliah itu. Zaman Nabi itu nyereka, masa Nabi cek-cek nyereka gini. Nak tawah kena telanjang. Telanjang ke? Okay. Set-set pop Abu Lahab. Nyereka gitu. Ya dia megang itu kan. Apa lain tak berani kan kata telanjang, habis telanjang. Baju dari bakar ada baju orang ni kena beli baju lain. Jadi baju hok dia jadi rupanya set-set Abu Jahal ni. Nak pokok musyrik ni dia jual baju lepas tu. Jadi bau tu ah. Mencedik dah. Lepas tu baju lama dah boleh ambil, dia ambil pula. Dia buat bandar. Jolok bandar ni neger. Jadi asal putih. Nah daripada syurga. Soalan terakhir. Ini bukan soalan. Malam ini ada makan. Jangan balik. Jangan balik. Ada makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah lah. Tengok awek bunyi pasal. Oh ingat hadis sunnah sitah tinggal sunnah sabaah. Dua sunnah tak ada. Nah, ki punggung awek punya pasal. Ha ni atu ni lebih berbahaya. Toyo jarang ada orang kena usik. Ni, hak ni ngosek sangat. Nah, betul tak? Ha, atu orang puang ni panggil. Nah, ha. Atu nuduh orang tak apa nak ngikut angin camel atas kelopak mata hijau. Bawa mata celok. Atas pipi kanan pink. Pipi kiri kelabu tai anjing. Nah, ha, bibir pula warna merah. Wah jambu kelak. Nah, ha, molek-molek ada. Tengok bersinar-sinar. Jengkreng habis itu. Nah, Zazah kata, mak lempik tengok. Tok Imam kemas semula kilah kain. Nah, ha, jadi rosak masyarakat. Atu nilah yang paling banyak ngosek. Soalan terakhir. Hari itu saya jumpa ustaz kat Jalan Kamarudin. Ustaz tengok dah kat saya. Saya pun angkat tangan kat ustaz. Lepas tu ustaz buat dok layang terus. Dok perasan ke macam mana? Dah bila pulak ni? Ha. Ha, ada juga soalan gini. Nak jawab gua ni. Kita ni kalau muka duduk dekat-dekat tengok sama ni dia mudah cam. Nah, ha, kalau yang jarang-jarang tengok tak cam. Sebab tu ramai orang tegur kita, orang tegur dulu. Kita nak tegur kok marah dah orang. Oh, tak kenal-kenal tegur kok. Ha, nah, ha, jadi tunggu orang tegur dulu lah. Orang tegur memang kita tegur lah. Jadi kadang-kadang dalam kereta tak nampak. Nah, kilat cermin kadang-kadang depan ngadap tak nampak. Duduk sebelah tak nampak lah dah. Nah, ha, jadi dasar marah lah. Neh, ha. Buka cermin turun mari kat kita. Ha, baru nampak. Neh, ha, kalau tengok jauh itu tak apa nak nampak dah. Kadang-kadang rasa macam rakat tangan kita pada hari nak garu kepala dia. Kita akan langgan kok. Jeng, kita garu atik. Tak, ha, ada juga gitu. Neh, ha, jadi tegur semula lah. Kita mata gitu atik. Tak pun nak nampak segi laki atik. Neh, ha. Jadi sekali lagi lain kali kuliah kalau kita mari tu kalau nak bermotosikal bawa kereta kita ikut lain sikit supaya bila orang kuliah orang dulu boleh tubik tak setakut apa semua tak ha, kemudian bila kita bawa comel sikit maka boleh masuk banyak tempat pasal ada apa nak muat tu kalau kita bunuh ni pasal netang ini, ni netang ini lepas tu tang netang ini habis kalau boleh bawa 4 buah jadi tinggal 3 buah dia akan datang kita bawa comel sikit tak ha, yang sebaiknya AJK surah ni kena sediakan 2-3 orang petugas macam surah lain. Boleh tak? Neh, ha, jaga kat parking. Tak, ha, ni dia akan atur ha, gini, ha, gini, gini pulak. Mari kereta ni ha, gini pulak. Jadi orang kadang-kadang nak bukan disengaja nak jadi nak suruh orang sakok. Nah, nak dimari lewat dah. Dikira parking, berok parking bu tinggal. Tak, nak takalang duduk gitu. Bukan disengaja kan. Ha, jadi kita ni kena tunjuk air kat ni. Ha, dia kena gitu. Kalau tukang jaga tak boleh bekeng. Nah, jadi kena penuh dengan hikmah. Kena buat gitu dah. Boleh? Ha, start 2 minggu lagi. Kalau tak buat, kita buat kuliah bulanan pula sini. Dah? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.